warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu agung, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan berada di atas as-sunnah, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini kembali bersama saya Abu Aisyah. Insyaallah di beberapa menit ke depan kita akan membahas dan melanjutkan pelajaran atau belajar bersama kita dalam ensiklopedia Islam, di mana masih mengambil rujukan dari kitab atau buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yakni karangan Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullah. Adapun kitab ini berjudul At-Tazkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lampau telah kita pelajari bersama tentang bab situasi neraka jahannam, yakni tentang parit-paritnya, lembah-lembahnya, kemudian jembatan, alat-alat penggiling, kalajengking, dan sebagainya. Nasallahu salamah wal afiyah. Pada bab yang terbaru, kita akan memasuki dalam judul, yakni Jalan Mendaki. Pada judul ini, diterangkan apa yang dimaksud dengan jalan mendaki, yakni yang disebutkan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Balad, ayat 11, falaqa tahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki. Dan juga dalam bab ini akan diterangkan tentang pantai jahannam dan ancaman terhadap orang yang menyakiti orang-orang beriman. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, seseorang telah mengabarkan kepada kami bahwa dia telah menceritakan kepadanya dari Atiyah Al-Aufi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Sa'ud adalah sebuah batu besar dalam neraka jahannam. Apabila para penghuninya meletakkan tangan mereka padanya, maka melelehlah tangan itu dibuatnya. Dan apabila mereka melepaskannya, maka kembali lagi seperti semula. Maka untuk melewati Sa'ud adalah dengan cara sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Balad ayat 13 hingga 14. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah. Melepaskan budak, yakni memerdekakan budak atau memberi makan pada hari kelaparan. Sedang menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Aqabah pada ayat yang telah dibacakan tadi, yang dimaksud adalah sebuah gunung di neraka Jahannam. Dan menurut Muhammad bin Ka'ab dan Ka'ab al-Ahbar, Aqabah itu 70 tingkat dalam neraka Jahannam. Beda lagi menurut Al-Hasan dan Qatadah. Keduanya berkata bahwa Aqabah adalah jalan yang sulit sekali ditempuh dalam neraka. Ada di bawah jembatan. Cara menempuhnya agar selamat adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yakni selama di dunia tentunya. Adapun menurut Mujahid, Ad-Dhahhak dan Al-Kalabi, Aqabah adalah sirat. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa Aqabah adalah neraka itu sendiri. Al-Kalabi pernah juga mengatakan bahwa Aqabah adalah sebuah gunung terletak antara surga dan neraka. Dan dia katakan, maka sungguh aku akan melewati jalan itu dengan beramal soleh. Lalu dia menjelaskan bagaimana menempuhnya dengan cara yang semestinya. Yakni dia katakan, Fakku Raqabah. Yakni memerdekakan budak. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Balad ayat 13. Ibnu Zaid dan sejumlah ahli tafsir mengatakan bahwa firman Allah ini sebenarnya bermaksud istifham atau bertanya. Yakni, tidakkah dia menempuh Aqabah, yakni jalan yang sulit? Atau lebih jelasnya, tidakkah dia membelanjakan hartanya untuk memerdekakan budak dan memberikan makan orang yang kelaparan agar dia bisa melewati jalan yang sulit kelak? Hal itu tentu lebih baik baginya daripada membelanjakan hartanya untuk melakukan berbagai maksiat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa firman Allah ini bermaksud memberi perumpamaan, yakni bahwa Allah Ta'ala mengumpamakan dosa-dosa yang besar dan berat adalah seperti halnya jalan yang sulit ditempuh. Atau tegasnya, orang yang memerdekakan budak dan beramal soleh sebenarnya sama halnya dengan orang yang melewati jalan yang sulit, yakni melakukan dosa-dosa yang akan membahayakan dirinya, menyakitinya, dan memberatinya. Tapi jika dia mau menghilangkannya dengan cara melakukan amal-amal soleh dan bertaubat secara tulus, maka samalah dia dengan orang yang menempuh jalan yang sulit, namun dia bisa melewatinya dengan baik dan lancar. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan ini, akan tapi setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan masih dalam bab tentang jalan, penjelasan tentang jalan yang mendaki atau Aqabah. Lebih lanjut, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa mematuhi Tuhannya, berjuang melawan nafsu dan kesenangannya, tidak menuruti suruhan setan dan ajakan dunia, maka surgalah bakal menjadi tempat singgah dan tempat tinggalnya. Dan barang siapa terus-menerus menjalani kesesatan dan kedurhakaan di dunia ini, dan senantiasa mengulur kendalinya dalam berbagai kemaksiatan, dan memperturutkan nafsu dan kesenangannya dalam menempuh cita-cita hidup dengan segala kenikmatannya, serta memenuhi ajakan setan dan semua syahwat yang dinikmatinya, maka lebih pantaslah dia masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at, ayat 37 hingga 41, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad ayat 12 hingga 13, وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةُ. Tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri ayat ini, maksudnya kamu tentu tidak tahu sebelum aku beritahu kepadamu apa jalan mendaki itu, yaitu fakku rokobah, memerdekakan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang mempunyai kekerabatan atau orang miskin yang sangat fakir. Abul Qasim Salman bin Ahmad At-Tabrani telah mengeluarkan dalam kitab Makarimul Akhlaq dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, sesungguhnya jika aku mengumpulkan beberapa orang temanku untuk makan makanan satu sok, itu lebih aku sukai daripada pergi ke pasar membeli seorang budak lalu aku memerdekakannya. Sahabatang rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki bab yang terbaru berikutnya, yakni tentang bahan bakar neraka. Yaitu tafsir firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 24, quduhannas wal hijarah. Ini bahan bakar neraka dari manusia dan batu. Berkata Al-Imam rahimahullah, dan kata annas, yakni manusia, adalah lafaz umum, tetapi di sini berarti khusus, yakni bahwa yang dimaksud hanyalah mereka yang telah diputuskan untuk menjadi bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka adalah para pemuda, orang-orang tua, orang-orang dewasa, para wanita yang telanjang, tidak menutup aurat, yang lama jika merintih. Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini akan menang sehingga melintasi lautan, dan sehingga lautan itu dimasuki pasukan berkuda yang berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian datanglah beberapa kaum yang membaca Al-Quran, lalu apabila telah usai membacanya, mereka berkata, siapakah yang lebih pandai membaca daripada kami? Siapakah yang lebih alim daripada kami? Kemudian Nabi SAW menoleh kepada para sahabatnya seraya berkata, apakah kamu sekalian melihat kebaikan pada orang-orang itu? Mereka menjawab, tidak. Nabi bersabda, mereka itu dari kalangan kamu juga. Mereka itu dari kalangan umat ini. Tapi mereka itulah bahan bakar neraka. Ibnul Mubarak meriwayatkan hadis. Jadi hadis ini dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith At-Taimi, dari Ibnul Hadi, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, adapun batu-batu, maka yang dimaksud ialah batu-batu belerang. Allah Ta'ala telah menciptakan batu-batu itu di sisinya dengan cara apapun yang dia kehendaki, ataupun berbentuk seperti apapun yang dia kehendaki. Demikian menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan lainnya, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Mubarak dari Abdullah bin Mas'ud. Adapun kenapa hanya batu belerang yang dinyatakan secara khusus menjadi bahan bakar neraka? Karena ia mengungguli jenis-jenis batu lainnya dengan lima hal yang membuat siksaan menjadi semakin berat, yakni cepat menyala, berbau busuk, banyak asapnya, melekat kuat pada tubuh, dan amat panas jika dibakar. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud batu-batu adalah patung-patung berhala. Karena Allah Ta'ala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Al-Anbiya ayat 98. Maksudnya, yakni bahan bakar jahannam. Patung-patung berhala itulah bahan bakar yang dilempar ke dalam api untuk menyalakannya. Berdasarkan ini, berarti manusia dan batu-batu itulah yang menjadi bahan bakar neraka. yakni menurut takwil pertama. Adapun menurut takwil kedua, mereka disiksa dengan api dan batu-batu. Dalam pada itu, menurut sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, yang artinya, segala sesuatu yang menyakiti ada dalam neraka. Dalam penakwilan hadis ini, ada dua pendapat. Yang pertama, segala sesuatu yang menyakiti manusia di dunia, Allah akan mengazabnya di akhirat dengan neraka. Kedua, segala sesuatu yang menyakiti manusia, yakni binatang buas, binatang melata, atau apa saja lainnya, semuanya akan tinggal di neraka, dipersiapkan untuk menyiksa penghuni neraka. Tapi menurut sebagian ahli ta'wil atau ahli tafsir, bahwa api neraka yang secara khusus dinyalakan dengan batu-batu ini adalah api neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat hang, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yakni kita akan masuki bab baru yang berjudul besarnya atau volume tubuh orang kafir di neraka. Akan tapi tentunya Anda tetaplah bersama kami hingga beberapa jeda yang berlalu berikut ini. Sahabat hang, ya semoga senantiasa istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Pada bab ini akan diterangkan bahwa tubuh dan anggota tubuh orang kafir dalam neraka dibesarkan sekian kali sesuai kekafirannya. Dan diterangkan pula bahwa azab atas orang mukmin yang bermaksiat berbeda-beda sesuai perbuatan yang pernah dilakukan anggota tubuhnya. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dirsul kafiri au nabul kafiri mithlu Uhudin wa ghilazu jildihi masiratu salasin lirrakibil musri'." Gigi geraham atau gigi taring orang kafir adalah sebesar gunung Uhud. Tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari orang yang berkendaraan cepat. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 Muslim. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Ubaid bin Umair. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya mata orang kafir, maksudnya tebal kulit matanya adalah 70 hasta, dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di antara sekujur tubuhnya. Dan Ibnul Mubarak menyebutkan pula dari Amr bin Maimun bahwa dia mendengar antara kulit orang kafir dan tubuhnya ada dengungan seperti suara binatang liar. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Al-Mukhariq dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya orang kafir akan diseret lidahnya sepanjang 1-2 farsakh diinjak-injak oleh orang lain. Muslim meriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khuduhun nar ila ka'baihi wa minhum man ta'khuduhun nar ila rukbatayh wa minhum man ta'khudun nar ila hujratih wa minhum man ta'khudun nar ila tarquwatih. Di antara mereka ada yang dilalap api neraka sampai ke mata kakinya. Ada yang dilahap api neraka sampai ke lututnya. Ada yang dibakar sampai ke pinggangnya. Dan ada pula yang dibakar sampai ke pundaknya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Berikutnya, sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, yakni subbab yang berjudul berbeda tingkat kekafiran, berbeda pula tingkat azabnya. Pada pasal ini akan diterangkan bahwa kekafiran seorang yang sekedar kafir tidaklah sama dengan kekafiran orang lain yang di samping kafir juga durhaka, congkak, dan berbuat banyak maksiat. Dengan demikian tidak diragukan bahwa sekalipun sama-sama kafir, tetapi siksaan yang mereka terima dalam neraka jahannam berbeda-beda. Demikian sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga dikarenakan Sebagaimana kita tahu secara pasti dan sabit bahwa azab atas orang yang telah membunuh para nabi dan kaum muslimin, membuat kerusakan di antara mereka, dan membuat kerusakan di muka bumi serta berbagai macam kekafiran lainnya, tidaklah sama dengan azab atas orang yang sekedar kafir, tetapi tetap berbuat baik kepada para nabi dan kaum muslimin. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bukankah Anda kenal Abu Talib? Bagaimana Nabi SAW menyatakan akan mengeluarkannya kelak ke neraka yang paling dangkal, karena dia dulu telah menolong dan membelanya, serta kebaikan lainnya kepada beliau? Jadi, hadis riwayat Muslim dari Samurah tersebut di atas, boleh jadi yang dimaksud adalah orang-orang kafir dengan dalil hadis mengenai Abu Talib ini. Tapi mungkin juga bagi orang-orang mukmin yang mendapat siksa, hanya saja Allah Ta'ala mematikan mereka di sana, sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan yang telah lalu. Sementara itu dalam sebuah khabar yang disampaikan Ka'ab al-Ahbar, ada diceritakan bahwa malaikat Malik mendapat perintah, "Hai Malik, suruh neraka itu supaya jangan membakar lidah mereka, karena mereka dulu telah membaca Al-Quran. Hai Malik, katakan kepada neraka, siksalah mereka sesuai perbuatan mereka masing-masing. Karena neraka itu sebenarnya mengenal mereka, dan apa yang patut mereka terima melebihi kenalnya seorang ibu terhadap anaknya. Oleh karena itu, mereka kemudian ada yang dilahap api hanya sampai ke kedua mata kakinya. Ada yang dilahap api sampai kedua lututnya. Ada yang dibakar api sampainya, dan ada pula yang dibakar hingga ke dadanya, dan seterusnya. Sebagaimana akan disampaikan selengkapnya nanti insyaallah ta'ala." Ibnu Majah meriwayatkan dari Al-Harith bin Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya di antara umatku ada orang yang dengan syafaatnya dia memasukkan ke dalam surga sejumlah orang lebih banyak dari kabilah Mudhar. Dan di antara umatku ada yang tubuhnya membesar memenuhi neraka sampai memenuhi salah satu sudutnya." Hadis ini sahih dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Sahabat hang rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan ke bab yang baru berikutnya, yakni tentang pedihnya siksa neraka. Akan tapi, sebelum kita memasukinya, kita akan perdengarkan dulu beberapa yang berlalu berikut ini. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat hang, rahimani wa rahimakumullah. Pada bab ini, yakni tentang pedihnya siksa neraka, akan diterangkan betapa dahsyat azab yang bakal dirasakan para ahli maksiat tertentu. Bahkan begitu dahsyatnya sampai ahli neraka lainnya semakin menderita karenanya. Menurut riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Sesungguhnya manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah para pelukis atau disebut as-suwar." Hadis yang serupa disebutkan pula oleh Qasim bin Asbagh dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang yang membunuh seorang nabi, atau dibunuh seorang nabi, atau pelukis yang melukis patung-patung." Hadis ini hasan yang diriwayatkan oleh, yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' dan Silsilah Ahadith As-Sahihah. Dari Umar bin Abdul Bar, Ibnu Majah, dan Ibnu Wahab menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat antara lain adalah orang alim yang ilmunya tidak diberi manfaat oleh Allah." Akan tapi hadis ini terdapat celah, yakni terdapat seorang bernama Utsman bin Muqsim al-Bazzi yang menyebabkan hadis ini dhaifun jiddan atau sangat lemah, karena dia beraliran Mu'tazilah. dan hadis ini tidak berharga sama sekali. Demikian menurut kata Abu Umar. Ibnu Wahab menuturkan, katanya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Zaid. Dia berkata, ada dikatakan bahwa pada hari kiamat ahli neraka merasa terganggu dengan bau busuk dari kemaluan para pezina. Begitu pula kata Ibnu Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Musa bin Ali bin Rabah. Dia berkata, saya mendengar ayah saya menuturkan dari salah seorang yang menyampaikan hadis. Dia berkata, ada tiga golongan yang benar-benar mengganggu ahli neraka lainnya. Semua ahli neraka menderita karenanya. Yang pertama, orang-orang yang disekap di dalam peti dari api, mereka berada di dasar neraka Jahim. Mereka berteriak keras-keras menimbulkan kegaduhan, sehingga terdengar suara mereka oleh ahli neraka lainnya. Maka ahli neraka bertanya kepada mereka, mengapa kalian diperlakukan seperti ini di antara para ahli neraka lainnya? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang sombong. Yang kedua, orang-orang yang perutnya dibelah. Lalu mereka menyeret ususnya dalam neraka. Maka ahli neraka lainnya bertanya kepada mereka, kenapa kalian diperlakukan seperti ini di antara para ahli neraka lainnya? Mereka menjawab, kami dulu memotong hak-hak orang lain dengan sumpah dan amanat yang dipercayakan kepada kami. Yang ketiga, orang-orang yang berjalan mondar-mandir di antara neraka Jahim dan air yang amat panas tanpa mau diam. Mereka ditanya, kenapa kalian diperlakukan seperti ini di antara para ahli neraka lainnya? Mereka menjawab, kami dulu selalu berupaya mengadu domba di antara sesama manusia. Telah dikabarkan kepada kami, Ismail bin Yash, dia berkata, telah menceritakan kepada kami, Taglib bin Muslim dari Ayyub bin Bashir al-Ajali dari Syafi' bin Mati al-Asbahi dari Rasulullah SAW yang beliau bersabda, yang artinya, ada empat golongan yang mengganggu penghuni neraka lainnya, menambahi penderitaan mereka yang telah ada. Mereka berjalan mondar-mandir antara neraka Jahim dan air yang sangat panas. Mereka berteriak, celaka, binasa. Para penghuni neraka lainnya berkata sesama mereka, ada apa dengan mereka? Mereka benar-benar mengganggu kita, menambahi penderitaan yang tengah kita alami. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, yaitu orang yang disekap dalam peti dari bara api, orang-orang yang menyeret usus-ususnya, dan orang yang mulutnya mengalirkan nanah dan darah, dan orang yang memakan dagingnya sendiri. Lebih lanjut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan mengenai orang yang disekap dalam peti. Ya, seseorang berkata, ada apa dengan orang yang dikucilkan itu? Dia benar-benar mengganggu kita, menambah penderitaan yang kita alami ini. Dan yang lain menjawab, sungguhnya orang dikucilkan itu dulu mati dalam keadaan menanggung harta orang lain, sedang dia tidak dapat membayarnya. Atau Rasul katakan, melunasinya. Kemudian, mengenai orang yang menyeret usus-ususnya, seseorang bertanya, ada apa dengan orang yang dikucilkan itu? Dia benar-benar mengganggu kita, menambahi penderitaan yang kita alami ini. Dan yang lain menjawab, sungguhnya orang yang dikucilkan itu dulu tidak mempedulikan kencingnya, mengenai bagian mana saja dari tubuhnya, lalu tidak membasuhnya. Kemudian mengenai orang yang mulutnya mengalirkan darah dan nanah, seseorang bertanya, ada apa dengan orang yang dikucilkan itu? Dia benar-benar mengganggu kita, menambahi penderitaan yang kita alami ini. Dan yang lain menjawab, sesungguhnya orang dikucilkan ini dulu memperhatikan setiap kata-kata busuk dan keji, lalu menyebarkannya. Dia menikmatinya dan menikmati kedustaan yang dia lakukan dengannya. Kemudian, mengenai orang yang memakan dagingnya sendiri, seorang bertanya, ada apa dengan orang yang dikucilkan itu? Dia benar-benar mengganggu kita, menambahi penderitaan yang kita alami ini. Dan orang lain menjawab, sungguhnya orang yang dikucilkan itu dulu memakan daging-daging orang lain dengan berbuat ghibah dan berupaya mengadu domba sesama manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim Al-Hafiz dan dia katakan, hanya diriwayatkan oleh Ismail bin Yash. Adapun Syafi' adalah orang yang diperselisihkan, tapi ada yang mengatakan dia sempat bersahabat dengan Nabi SAW. penulis ya, ini Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa di atas yakni hadis tersebut telah disebutkan dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub, dan juga hadis riwayat Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum pada bab yang antara lain membicarakan soal azab kubur, dan juga hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an tentang orang-orang yang menjadi bahan bakar api jahannam, dan hadis-hadis lainnya yang telah disebutkan pada kesempatan yang lampau yang semakna dengan bab ini. Dalam bab itu telah disebutkan pula bahwa orang yang berhutang harta orang lain dengan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang bodoh dan tidak pula untuk dihambur-hamburkan, lalu dia tidak dapat melunasinya, tetapi dia tetap berniat hendak membayarnya, namun keburu meninggal dunia, maka Allah tidak akan menahannya dari surga dan tidak akan menyiksanya. Bahkan Allah akan membuat para kreditornya, yakni orang yang memberikan hutang kepadanya, meridhoi dia insyaallah, dan semuanya akan dirahmati Allah atas kemurahan dan karunia-Nya. Adapun orang yang berhutang untuk membiayai berbagai kemaksiatan sampai tidak mampu melunasinya, maka barangkali dialah yang akan disiksa. Allahu taala a'lam. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga apa yang kita dapati dapat membawa kepada kita jalan menuju ketakwaan kepada Allah hingga menutup masa kita. Demikian, saya Abu Aisyah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Semoga di kesempatan yang akan datang kita dapat meneruskan pelajaran kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.